Jika saya nak mengundi, adakah perlu saya tangguhkan tarif flight saya dan dikenakan cas? Soalnya mana yang perlu saya utamakan dalam perkara ini? Baik, dia nak balik kampung tapi dia nak mengundi di sini. Atau dia nak pergi sambung belajar dan nak mengundi dulu. Jadi hak mana? Nak pergi sambung belajar ke? Atau nak pergi kerja dulu ke? Di Seoul, di Korea? Atau nak pergi balik kampung sekejap ke? Di apa benda ni? Burma sebelum mengundi ataupun nak mengundi dulu? Nah, orang yang dan tak kat dan lah. Hak tak dan tu lambat. Pick up dia lambat. Jadi sebab itulah kita tengok dalam keadaan sekarang. Adakah sangat-sangat perlunya undi kita untuk memenangkan kebenaran? Saya jawab, bukan ulama jawab. Ya. Negara kita sekarang ini Allah beri macam-macam nikmat. Tetapi di dalam nikmat itu ada bala. Kita tak nak bala Allah ini rata kena pada kita yang bukan menarik bala Allah dengan secara khusus. Bukan kita ni ahli kemungkaran, tapi bila kemungkaran berlaku, ramai yang tak buat mungkar, biar tengok kelih saja. Kita takut-takut Allah azab dengan kita sekali. Ini kesnya. Nampak? Ada satu hadis tu, kalau tak silap, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW sebut, lebih kurang bunyinya begini, kalau tak betul, tegur. Inna Allah la ya'azibul amata bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mengazabkan semua orang dengan sebab dosa golongan tertentu. Nampak? Hatta yarawul munkara baina zahranaihim fahum qadiruna ala yunkiruh wa la yunkiruh fa idza fa'alu zalika azaballahu amata wal qasau kama qala. Allah tidak akan azabkan kita ni orang baik-baik dengan sebab mungkar, dosa, kezaliman orang tertentu. Sehinggalah kita ni bila tengok kemungkaran bermaharajalela ataupun telah zahir di dalam negara kita, dan kita ni mampu untuk mengubah. Tapi fala yungkiruh. Kita tidak ubah. Kita biar je lah. Asal kita dapat kerja, anak kita dapat sekolah, kemungkaran kita, ngaroknya, dengan judinya, dengan zinanya, dengan tohuk anaknya, dengan penipuannya, dengan dihinanya hukum Islam dan sebagainya, kita biar. Sedangkan, wahum qadiruna ala an yungkiruh. Mereka itu mampu untuk mengubah. Fala yungkiruh. Tapi tidak juga mengubah. Faiza fa'alu zalika. Bila kita telah buat gitu, ramai orang baik-baik dalam Malaysia tak mau campur tangan. Biarlah, tak apalah. Dihina hudud ke, Quran dicampak ke belakang ke, sunnah Nabi ini dipertikai dan macam-macam lagi. Nak? Maka Allah akan azabkan kita ni yang tak ada kena mengena dengan sebab minoriti yang melakukan kezaliman dan perbuatan fasik di dalam bumi Malaysia. Maka kerana itulah kita takut hadis ini betul zahir berlaku kepada kita, maka kita berilah undi supaya kebenaran itu menang, supaya yang batil itu kalah. Bukan supaya dapat plek, bukan supaya dapat air dan seumpamanya. Kerana aku bukan hamba plek, aku bukan hamba air, aku hamba Allah. Batu kita takbir, Allah Maha Besar. Yang lain kecil belaka.